Ngana linga kaya feza Na banga wia kangai Tango nyoso mobulo otikate Ngana yebite uvo feza Soki ole mbingai Yebisa kangai Yebisa moningai Yebisa mobanye Toka bola mote mai Oh, feza yeba tobanda mwakala Kitoka bola mondenge Oh Feza Elisa